Radio Muslim Yogyakarta memurnikan akidah, mendebarkan sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana waj'alna minal mukhlishina fi talabil 'ilm. Allahumma ya rab, kami memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat bagi kami, dan jadikan bermanfaat dari ilmu-ilmu yang telah kami pelajari, serta golongkan kami pada orang-orang yang senantiasa ikhlas dalam menuntut ilmu. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu al-qawli amma ba'd. Alhamdulillah, ikhwatal iman, ahabakumullah, saudara-saudaraku sekalian yang mencintai sunnah dan dicintai oleh Allah Jalla wa'ala. Pada pagi hari ini, marilah kita senantiasa mengedepankan rasa syukur kepada Allah. Rasa syukur bukan atas nikmatnya saja, namun juga atas karunia dan pertolongan dari Allah Jalla wa'ala. Karena dikumpulkannya kita dalam tempat yang mulia dan dalam rangkaian ibadah yang mulia, yakni talabatul ilm, ini merupakan buah dari pertolongan serta karunia dari Allah Jalla wa'ala. Maka semoga setiap langkah yang kita tapakkan, setiap detik yang kita habiskan, mampu menggugurkan dosa-dosa kita dan meninggikan derajat kita kelak di yaumil qiyamah. Salawat dan salam senantiasa pula kita haturkan pada junjungan kita bersama Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, juga kepada keluarga beliau, istri-istri beliau, sahabat-sahabat beliau, dan seluruh pengikut beliau yang senantiasa berjalan di atas manhaj dan sunnah beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Taib, alhamdulillah. Pada pagi hari ini, insyaAllah kita akan mengkaji bersama, membahas bersama berkaitan tentang ulama dan umara, berkaitan tentang halal dan haram. Kalau kita merujuk pada tema kajian kita, yaitu taat kepada ulama dan umara dalam hal halal dan juga haram, sejatinya ini bagian dari sebuah tema, bagian dari judul apa yang dicantumkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullah. Dalam kitabnya Kitabut Tauhid, wa khasatan, dan terutama pada pembahasan ke-37. Beliau, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, menukilkan sebuah judul bab man ata'al ulama wal umara fi tahrimi ma ahallallahu aw tahlili ma harramahu. Bab taat kepada ulama dan umara dalam hal apa? Yang menjadi bahasan tauhid adalah fi tahrimi ma ahallallahu. Ketika ulama atau umara tadi mengharamkan sesuatu yang dihalalkan oleh Allah, dan sebaliknya, au tahlili ma harramahu, atau menghalalkan apa yang telah diharamkan oleh para ulama dan umara. Maka di sini disampaikan dalam akhir pembahasan bab, faqad ittakhadhum arbaba min dunillah, maka barang siapa yang demikian, ia telah menjadikan mereka, ulama dan umara, arbaba min dunillah, tuhan-tuhan selain Allah. Maka ini pembahasan yang cukup sensitif di akhir-akhir ini, terutama ketika masya Allahnya Indonesia ini sangat ekspresif orangnya, sangat mudah menampakkan ekspresi. Ada seorang kawan yang masih kuliah di jami'ah, adik kelas. Heran dengan kondisi di Indonesia. Kok ada sebuah negeri yang di mana di sana Allah musta'an nama hewan menjadi viral. Nama hewan menjadi viral. Terutama ketika dalam momen-momen pemilu, momen-momen kampanye. Kita tahu na'udzubillah ketika mungkin sebagian di antara saudara-saudara kita ada yang memviralkan bahasa cebong, bahasa apa lagi? Apa? Baik, seperti itu. Maka ini semua kalau kita merujuk pembahasannya karena apa? Karena paslon 1, paslon 2 dan lain sebagainya. Seakan-akan ketika demi umara yang mereka pimpin, demi umara yang akan mereka pilih, maka di sana banyak penerobosan-penerobosan syariat. Baik itu tahlili ma harramahu, menghalalkan apa yang diharamkan, atau tahrimi ma ahallallah, mengharamkan apa yang telah dihalalkan oleh Allah Jalla wa'ala. Maka ini akan menjadi tema kita, ini akan menjadi bahasan kita. Mengingat banyak di antara saudara-saudara kita yang sudah ketika srek dengan seseorang, ketika sudah condong dengan seseorang, maka ibarat kata seperti mata apa? Mata kacamata kuda, yang lihat hanya satu sisi saja tanpa melihat dari sisi yang lain. Hanya mata kebo saja, yang dilihat hanya satu sisi dan tidak melihat sisi yang lain, sehingga meniadakan unsur objektif dalam sudut pandang dan dalam keputusan. Baik, dalam bab ini atau dalam pembahasan ini kita akan merujuk pada tiga qaul ulama, tiga athar dari para salafus saleh, yang mana inilah yang bisa kita ambil istimbat, bisa kita ambil kesimpulan betapa negeri kita perlu diedukasi pembahasan tentang ulama wal umara. Perlu diberikan pemahaman yang baik bagaimana ketika memilih atau menaati pemimpin, begitu pula ulama. Yang pertama adalah apa yang menjadi perkataan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, yang menjadi perkataan seorang sahabat, tepatnya salah satu dari empat sahabat perawi hadis terbanyak dari kalangan muhajirin. Dan ini semua ada di tangan pemuda. Kita sedikit meneruskan pembahasan ini bukan hanya dari sisi tema akidah, tapi kita juga dari sisi sahabat, dari sisi istifadah hadis dan lain sebagainya. Ibnu Abbas beliau mengatakan, yushiku an tanzilu alaikum hijaratan minas sama' aqulu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa taquluna qala Abu Bakar qala Umar. Abu Ibnu Abbas radhiyallahu anhu beliau mengatakan, yushiku an tanzil alaikum alhijaratan minas sama', hampir saja kalian ditimpa hujan batu dari langit, hampir saja kalian diberikan azab oleh Allah. Kenapa? Aku qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mengatakan qala Nabi, aku mengatakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa taquluna qala Abu Bakar wa qala Umar, sementara kalian menjawab dengan perkataan Abu Bakar, perkataan dari Umar. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu yang notabene sahabat junior, yang notabene sahabat sighar, jelas jauh dibandingkan dengan sahabat Abu Bakar, jauh dibandingkan sahabat Umar. Namun di sini beliau marah kepada kaumnya, beliau marah kepada sahabat-sahabat, tabi'in-tabi'in. Ketika itu bukan ketika mereka mendahulukan Abu Bakar dan Umar dibanding dirinya, bukan. Tetapi ketika mereka mendahulukan sosok lain selain Nabi sallallahu alaihi wasallam, mendahulukan perkataan lain selain nas-nas yang sharih, Al-Quran atau hadis. Ikhwatul iman, ahabakumullah. Saudara-saudaraku sekalian yang mencintai sunnah dan dicintai oleh Allah Jalla wa'ala, bukan sikap di kalangan para sahabat untuk hasad satu sama lain, tidak. Ibnu Abbas mengakui bahwasanya Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab adalah dua sahabat terbaik. Karena beliau berdua ditunjuk menjadi khalifah, ditunjuk menjadi khulafa'ur rasyidin. Tetapi di sini yang menjadi bahasan akidah adalah ketika kecintaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam diduakan, bahkan dikalahkan oleh orang atau perkataan yang sifatnya jauh di bawah perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka mari kita lihat dalam kehidupan sehari-hari, peremehan dalil, baik itu Quran ataupun hadis, ini sudah jamak terjadi di masyarakat. Ketika dikatakan di sana larangan untuk apa? Larangan untuk berbuat ghibah, larangan untuk ngomongin orang di belakangnya. Maka kita sampaikan larangan ghibah, akhirnya ngeles. Ah, yang penting kan bukan fitnah. Disampaikan larangan padanya tentang larangan isbal, ia mengatakan, ah, yang penting kan masih salat. Dan bentuk-bentuk yang lainnya, bahkan sampai ada bahasan-bahasan yang sifatnya murni peremehan terhadap dalil. Sebagai contoh, ketika ada dua orang yang saling memahami dalil, satunya iltizam terhadap sunnah, satunya saqata fid da'wah, satunya jatuh dalam dakwah, ia tidak ihtimam lagi dengan syariat. Tapi dua orang ini, dua bersaudara ini sama-sama lulusan pesantren, maka yang satu yang iltizam mengingatkan kepada yang lainnya, akhi, bukankah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ini? Bukankah Allah mengatakan ini? Apa jawabannya? Halah, sepodo ngerti dalili, ndak usah dikandani, ndak usah diberitahu, ndak usah diingatkan. Kalau bahasa Malangnya apa? Atos orangnya. Disampaikan ndak mau. Dan ini terjadi terutama ketika apa? Ketika sudah ta'assub dengan tokoh tertentu, ta'assub dengan kaum tertentu. Sungguh, ketika kita melihat perkataan Ibnu Abbas ini, yushiku an tanzila alaikum hijaratan minas sama, hampir saja kalian akan ditimpa dengan hujan batu dari langit, azab. Maka sekarang yang perlu kita introspeksi dalam diri kita masing-masing, ketika adab ini ada, hadir di bumi Indonesia, bukan hanya kemaksiatan yang sifatnya menyelisih hati nurani masyarakat secara umum, zina, prostitusi, judi, khamar dan lain sebagainya. Salah satu sebabnya adalah mendahulukan akal dan perasaan dibandingkan dalil. Dia tidak istislam, dia tidak khudu' kepada syariat, dia tidak menyerah terhadap syariat. Dia nyari pembelaan-pembelaan yang lain. Maka ini salah satu sebab adanya azab dan datangnya bencana. Tsumma syarhul ijmali, apa makna hadis ini secara global? Disampaikan di sini, lama kanat ta'ah nau'an minal ibadah la tasihu li ahadin minal khalqi istiqlalan illa idza kanat mutasyammimah. Karena ketaatan adalah satu jenis ibadah, maka tidak benar ketika diperuntukkan untuk seseorang siapapun itu dari makhluknya Allah. Bahkan bukan hanya diperuntukkan, mengedepankan dan terlalu istana. Istana ini terlalu ngefans, terlalu ta'assub dengan makhluk sehingga mengalahkan aturan-aturan syariat. Ini terlarang. Karenanya Ibnu Abbas mengingkari orang-orang yang mengedepankan pendapat Abu Bakar, Umar. Dan ini semua disampaikan Ibnu Abbas dalam permasalahan haji ketika itu. Ada silang pendapat dalam permasalahan haji. Contoh yang lain, ketika Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mendapatkan mandat menjadi khalifah, maka salah satu keputusan besar beliau yang kemudian diselisihi oleh Umar bin Khattab apa? Membunuh tarikus zakah, membunuh orang-orang yang meninggalkan zakat. Maka ini diingkari dengan pengingkaran yang besar oleh Umar bin Khattab. Awalnya Umar mengingkari itu. Mengapa engkau perangi? Padahal mereka mendirikan salat, padahal mereka masih mengucapkan syahadat, bersaksi kepada Allah dan kepada Nabi Muhammad dalam salat-salat mereka, dalam tasyahud mereka. Maka di situ kemudian Abu Bakar tidak mengatakan dengan perkataan sendiri untuk menguatkan pendapatnya, tapi beliau mengkaitkan dengan rukun Islam. Bahkan beliau mengatakan, wallahi la uqatilanna, demi Allah aku akan perangi man farraqa baina salati waz zakah, bagi orang yang memisahkan antara salat dengan zakat. Karena tidak, salat dengan zakat itu satu paket, satu kesatuan. Bahkan Syekh Shalih Fauzan mengkaitkan dalam kitabnya Mulakhas Fiqh bahwasanya karena Allah mengkaitkan salat dengan zakat ini dalam Al-Qur'an pada 82 tempat, 82 ayat. Menunjukkan saling terikat satu sama lain. Maka ketika ada yang memisahkan, okay, salat wajib tetapi zakat tidak, Abu Bakar mengatakan la uqatilanna. Maka setelah perkataan ini tersadarlah Umar bin Khattab dan beliau akhirnya rujuk terhadap pendapatnya Abu Bakar. Maka tidak ada yang bisa mengalahkan pendapat kecuali Al-Quran dan Hadis. Siapapun itu, khalifahkah, sahabatkah, tidak ada. Begitu pula orang-orang saleh, dia tidak akan menguatkan hujahnya dengan perkataan-perkataan, tidak akan menguatkan argumennya dengan kata-kata bijak. Karena hal itu sejatinya semu, dan yang paling tepat adalah dengan qala Allah wa qala Rasul. Qala Allah wa qala Rasul. Karena biasanya yang terjadi di sekitar kita ketika ada dua orang yang berargumen, yang satu ilmiah dengan dalil, yang satu tidak bisa. Yang satu tidak bisa dengan dalil, yang satu tidak bisa hal-hal berbau ilmiah, imma Quran, imma Sunnah. Tidak bisa adu ilmiah. Maka yang terjadi apa? Yang tidak bisa ilmiah biasanya membawakan kalimat-kalimat dalam tanda kutip punten, sok bijak. Dikatakan dalil ini, dalil ini, dalil ini. Dia mengatakan dengan sesuatu yang sifatnya retorika, bukan dalil. Bukan dalil. Maka ketika diminta, iya sudah, mana dalilnya? Jawabannya apa? Ah, sudahlah. Zaman milenial gini kok masih ngeributin hal kayak gini. Na'udzubillah. Seakan-akan ia menguatkan perkataannya dengan perkataan selain dengan qala Allah wa qala Rasul. Baik. Apa faedah yang bisa kita petik dari sini? Ada tiga poin. Ada tiga faedah dari perkataan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Yang pertama, bayanu fadl Ibnu Abbas wa diqqati fahmi. Keutamaan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dan dalamnya pengetahuan dan dalamnya pemahaman dan tajamnya kesimpulan yang bisa beliau petik. Maka Ibnu Abbas, sahabat yang sudah tidak perlu dipertanyakan lagi, Ibnu Abbas sahabat yang mulia, yang bahkan ia salah satu sahabat yang mendapatkan doa khusus dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis beliau dikatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakannya, Allahumma allimhu apa? Allahumma allimhu at-ta'wil. Dalam redaksi yang lain, apa yang disampaikan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Allahumma allimhul kitab, ya Allah ajarkan dia Al-Qur'an, pahamkan dia Al-Qur'an. Ini Ibnu Abbas. Dalam redaksi Imam Ahmad dalam musnadnya, dengan doa yang lebih panjang, Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan Ibnu Abbas, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah faqihkan dia dalam hal agama dan ajarkan ta'wil. Ta'wil di sini apa? Ta'wil di sini tafsir. Ta'wil di sini tafsir. Bahkan dalam Sunan Tirmidzi disampaikan penuturan langsung dari Ibnu Abbas, da'ali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyutiyani Allahu al-hikmah marratain. Ibnu Abbas mengatakan bahwa Nabi mendoakanku agar Allah memberikanku ta'wil, agar Allah memahamkan aku agama dua kali. Alias apa? Doa tadi bukan hanya sekali disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Ibnu Abbas. Maka ikhwatul iman, ahmakumullah, saudara-saudaraku sekalian, ayahanda dan ibunda yang mencintai sunnah dan dicintai oleh Allah Jalla wa'ala, dari poin ini saja kita bisa mengkaca diri betapa pentingnya sebuah doa, terutama dari orang alim kepada kita atau dari orang tua kepada kita. Maka ini silakan doakan kepada putra-putri antum. Allahumma faqihhu fiddin. Allahumma faqihhu fiddin. Ini tidak mengapa. Atau mungkin kita ingin anak kita lebih spesifik. Allahumma faqihul hadith. Allahumma faqihul hadith. Tidak ada masalah. Atau mungkin kita sudah mondokkan anak kita di apa? Mahat-mahat Quran, tahfid. Maka kita doakan, Allahumma faqihul Quran. Allahumma faqihul Quran. Tidak mengapa. Dalam sebuah kaidah, al-ibratu bi'umumi lafad wala bi'khususi sabab. Ibrah, pelajaran itu dengan keumuman lafal, bukan dengan kekhususan sebab. Kalau dengan kekhususan sebab, maka kita tidak boleh mendoakan demikian, karena itu terkhusus sebab kepada Ibnu Abbas. Tapi tidak demikian dengan kaidah. Boleh. Silakan doakan putra-putri kita, saudara kita, sebagaimana Nabi mendoakan Ibnu Abbas. Nah, kalau muncul pertanyaan, tapi gak mandi ya Ustaz? Bagaimana? Ya ini baru ikhtiarnya masing-masing. Ikhtiarnya masing-masing. Ini doa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara keutamaan Ibnu Abbas lainnya, sahabat yang mulia, diajeni sama Umar bin Khattab. Dimuliakan dengan oleh Umar bin Khattab. Dalam sebuah kisah, yakni Umar bin Khattab mengadakan musyawarah dengan para sahabat-sahabat senior yang lainnya. Maka di situ diundanglah Ibnu Abbas untuk hadir bersama mereka. Jadi Umar sebagai khalifah mengundang sahabat-sahabat senior. Semuanya senior. Tidak ada yang junior. Tetapi dihadirkan di sana Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Sehingga sebagian yang lain itu ngedumel. Sebagian yang lain itu ngremeng. Komentar apa? Lima tudkhilu hadzal fata wa ma'ana lana abana? Mengapa engkau hadirkan anak ini? Kenapa engkau hadirkan cuma anak ini saja, ini Ibnu Abbas, padahal kami juga memiliki anak yang seusia dia. Diistimewakan oleh Umar bin Khattab. Maka Umar kemudian mengatakan, innahu mimman qad alimtum. Sungguh, sebetulnya pertanyaanmu itu sudah bisa engkau jawab, karena engkau sudah mengetahui betapa mulianya Ibnu Abbas dibandingkan pemuda-pemuda yang lain. Ini. Maka dalam musyawarah tersebut, Umar bin Khattab ingin menunjukkan kepada sahabat-sahabat yang lain tentang keilmuan Ibnu Abbas. Umar mengatakan, "Ma taquluna fi idza jaa nasrullahi wal fath?" Apa pendapat kalian tentang ayat idza jaa nasrullahi wal fath? Dibacakan surat An-Nasr dari ayat 1 sampai ayat 3. Hatta khatamah surah, sampai akhir surat. Maka sebagian sahabat berusaha mentakwil hadis ini dengan pemahaman mereka, mengatakan kita diperintahkan untuk memuji Allah dan meminta ampunannya tepatnya ketika diberi pertolongan dan kemenangan. Ini takwil dari sahabat-sahabat yang lain. Lalu Umar mengatakan kepada Ibnu Abbas, apakah demikian yang kau pahami? Tidak. Bukan ini makna dari ayat tersebut. Maka Ibnu Abbas mengatakan, huwa ajalu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam a'lamahullahu lahu. Itu adalah dekatnya ajal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dikabarkan oleh Allah langsung. Karena apa? Karena kemenangan telah datang. Bahwa Islam telah berjaya. Maka selesai berarti tugas dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan perkataan Ibnu Abbas ini membuat speechless, membuat terheran-heran dari para sahabat, karena tidak pernah dibayangkan bahwa inilah makna dari ayat tersebut, inilah tafsiran dari ayat tersebut, menunjukkan betapa dekah dalamnya pemahaman Ibnu Abbas. Maka ketika Ibnu Abbas tadi mengatakan kepada para sahabat, kepada para tabi'in, aqulu qala Allah, aqulu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa taquluna qala Abu Bakar wa Umar. Aku mengatakan qala Rasul, sementara kalian mengatakan qala Abu Bakar wa Umar. Ini adalah tamparan keras bagi sahabat kala itu. Perkataan yang diucapkan oleh sahabat yang memahami Al-Qur'an, perkataan dari sahabat yang memiliki keistimewaan kepada orang-orang yang ta'assub kepada Abu Bakar dan kepada Umar. Ini poin kedua dalam keutamaan Ibnu Abbas. Didoakan oleh Nabi, dimuliakan oleh sahabat senior Umar bin Khattab. Dan diantara keutamaan Ibnu Abbas lainnya adalah sebaik-baik penafsir Al-Quran. Alias apa? Doanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mustajabah. Terkabul. Bahkan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau mengatakan ada dua perkataan Ibnu Mas'ud yang sangat terkenal. Yang pertama, beliau mengomentari ni'matur rujumanul Quran Ibnu Abbas. Sebaik-baik, sepandai-pandai orang yang memahami Al-Quran adalah Ibnu Abbas. Ini tazkiyah, rekomendasi dari Ibnu Mas'ud. Bahkan Abdullah ibn Mas'ud memberikan analogi, memberikan contoh. Beliau mengatakan, "Lau adraka ibn Abbas asnanana ma ashirahu minna rajulan." Seandainya ibn Abbas itu berumur panjang sampai seumur dengan kita, kata ibn Mas'ud, maka tidak akan ada yang mampu menyamai ilmunya. Ini Ibnu Mas'ud memberikan rekomendasi dengan sebuah analogi, dengan sebuah perumpamaan. Seandainya Ibnu Abbas ini seumuran dengan kita, sepantaran dengan kita, Ibnu Mas'ud sahabat senior, Ibnu Abbas sahabat junior. Yang senior mengatakan seandainya ia seumuran dengan kita, tidak akan ada yang mau menyamai, tidak akan ada yang bisa menyamai keilmuan beliau. Padahal apa? Padahal Ibnu Mas'ud ketika mengatakan itu usianya sudah 70 tahun lebih, dan Ibnu Abbas masih 30-an tahun. Separuhnya, Pak. Separuhnya. Masyaallah. Maka ikhwatul iman, hamakumullah. Faedah kedua yang bisa kita ambil dari perkataan Ibnu Abbas, la yaltafitu li ayyi ra'yin yukhalifu al-kitab wa sunnah mahma kanat masdara. Tidak boleh condong pada pendapat yang menyelisih Al-Quran dan Sunnah dari siapapun dan apapun sumbernya. Tidak boleh ada. Karena ada satu perkataan menarik dari Ibnu Abbas. Beliau mengatakan, man yastanna fal yastanna biman qad mat. Barang siapa yang ia ingin nyari idola, barang siapa yang ia ingin ngefans, maka carilah idola, maka ngefanslah dengan biman qad mat, dengan orang yang sudah meninggal. Kenapa? Karena orang yang sudah meninggal, yang soleh, maka berarti telah terjamin. Terjamin apa? Terjamin bahwa akhir hayatnya baik. Sementara kalau kita nyari idola, kalau kita ngefans dengan orang yang mungkin saat ini baik tapi masih hidup, kira-kira bisa enggak Allah balikkan hatinya menjadi su'ul khatimah di akhir hayat? Sangat bisa. Sangat bisa. Maka bagaimana ketika kita sudah terlanjur ngefans dengan seseorang, terlanjur mengidolakan seseorang, ternyata di akhir hayatnya ia justru fajir, di akhir hayatnya ia justru fasik. Waliyadzubillah. Sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al-mar'u ma'a man ahabb. Seseorang nanti akan dibangkitkan bersama orang yang ia cintai. Sementara orang yang ia cintai, orang yang ia fans, su'ul khatimah. Na'udzubillah. Nah. Karena ya. Wallahu a'lam bissawab. Ketika mungkin ada sebagian di antara kita yang ngefans dengan seseorang tokoh. Kita pernah dapati nama santri itu Muhammad Zidan Al-Fatih. Muhammadnya bagus, Al-Fatihnya bagus, tapi Zidannya ini. Oke, hab annahu muslim, anggap ia muslim. Tapi siapa yang tahu di akhir hayatnya? Siapa yang tahu di akhir hayatnya? Bahkan kemarin beberapa pekan yang lalu, ketika sedang viral-viralnya apa? Khabib. Gak lama kemudian kita dapat iklan, dapat pemberitahuan bahwa alhamdulillah telah lahir putra kami, namanya Nasiruddin Khabib. Mudah sekali kita ini apa? Ngefans dengan orang yang sejatinya masih hidup dan bisa dimungkinkan untuk apa? ada peluang, ada kemungkinan untuk su'ul khatimah walaupun kita tidak berkeinginan. Faedah yang ketiga, wujubul ghadab min ajlillahi wa rasulih. Faedah yang ketiga dalam perkataan Ibnu Abbas, wajibnya kita marah demi membela Allah dan Rasulnya. Harus kita marah. Ketika hak Allah dan hak Rasul ini tercederai, ternodai, maka wajib bagi kita untuk marah. Bahkan inilah marah yang disyariatkan. Inilah marah yang disyariatkan. Maka di antara kita banyak yang tebang pilih dalam syariat. Apa maknanya tebang pilih dalam syariat? Ketika akhirnya seseorang berbohong, lalu ia mengatakan, "Tak apa, ini kan bohong yang dibolehkan." Untuk apa? Untuk damaikan dua orang yang berselisih. Tak apa-apa bohong, toh gombali istrinya. Maka ia semangat. Tetapi ketika di sana ada perkataan, ucapan yang menodai hak Allah dan hak Rasulnya, ia enggan untuk marah. Ia datar-datar saja. Ini kebalik. Ini kebalik. Kalau bohong mendamaikan orang yang berselisih, bohong dalam artian di sini dalam tanda petik ngombali istri, ini bukan wajib. Apa? Apa? Boleh. Boleh. Tetapi marah ketika hak Allah dikurangi, marah ketika hak Rasul dicederai, ini wajib. Sementara kita banyak yang tidak marah dalam kondisi demikian, namun bermudah-mudahan dalam bohong hanya dengan alasan mendamaikan orang yang berselisih. Ini kebalik. Lalu berikutnya, dalil yang ketiga, dalil yang kedua, afwan. Setelah perkataan dari Ibnu Abbas, maka selanjutnya adalah perkataan dari salah satu imam madhab, yakni Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Imam Ahmad beliau mengatakan, ajibtu liqaumin araful isnad wa sihhatahu. Aku, kata Imam Ahmad, heran, gumun, takjub kepada satu kaum yang dia mengetahui sanad dan sahih, tahu dalil dan sahih. Yadhabuna ila ra'yi Sufyan wallahu yaqul. Tapi ia justru memilih pendapat Sufyan. Ia lebih memilih pendapat Sufyan. Ini imam di atasnya, Imam Ahmad, Sufyan Ats-Tsauri, Sufyan Ibnu Uyainah dan lain sebagainya. Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrih an tusibahum fitnah aw yusibahum 'adzabun alim. Padahal Allah dengan jelas mengatakan dalam surat An-Nur, maka hendaknya orang-orang yang menyalahi perintahnya bersikap hati-hati, waspada dengan apa? Cobaan atau adab yang akan ia terima. Kalau di sana sudah disampaikan qala Allah, qala Rasul, tidak penting perkataan siapapun itu. Tidak penting. Maka banyak di antara kita yang agak tergelincir ketika sudah disampaikan dalil. Disampaikan dalil A, baik itu Al-Quran ataupun hadis, maka ia mengatakan ada tidak dalil lainnya yang sebaliknya. Ada tidak dalil yang lain. Misalkan ada satu hukum permasalahan haram, ada hukum yang mengatakan sunnah misalnya, sunnah sajalah. Lalu kemudian dikatakan, ada enggak dalil yang itu hukumnya mubah, jawaz saja. Maka ini keliru. Yang betul runtutan ketika disampaikan padanya dalil, bukan mencari komparasi dalil, tetapi mencari syuruh, penjelasan dari dalil tersebut. Kalau sudah dapat penjelasannya, baru cari komparasi dalil. Ini yang tepat. Sehingga tidaklah ketika membandingkan satu dalil dengan dalil yang lainnya, dalil yang pertama kita dapat, ini kita sudah paham betul maknanya. Bukan ini dalilnya masih awang-awang, tapi kemudian kita cari komparasi dalilnya. Tidak. Lalu beliau melanjutkan. Ini Imam Ahmad mengatakan, atadri mal fitnah? Apakah engkau tahu apa itu fitnah? Al fitnatu syirku la'allahu idza radda ba'du qawlih ay yaqa fi qalbihi syai'un min zayyin fayuhlik. Fitnah itu adalah kesyirikan, dan salah satu bentuk kesyirikan adalah la'allahu idza radda ba'd. Bisa jadi ketika ia menolak sebagian sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka hatinya akan terjangkiti kesesatan hatta yuhlik, sampai dia binasa. Maka ini, hati-hati dalam menolak dalil. Dikatakan oleh Imam Ahmad, apakah kalian tahu apa yang dimaksud fitnah? Maka fitnah itu asyirku. Fitnah itu kesyirikan. Dan salah satu bentuk kesyirikan atau yang bisa menyebabkan kesyirikan ketika menolak sebagian nas, menolak sebagian dalil, maka bisa jadi hatinya akan terjangkiti satu kesesatan hingga akhirnya ia binasa. Contoh, ketika di sana disampaikan wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba, Allah itu menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Maka kemudian ia cari pendapat yang lain. Oh, riba yang terlarang itu yang ad'afa mudha'afa, yang apa? Dua kali lipat. Yang sebanding dengan modalnya, dengan pokoknya, ini yang terlarang. Tapi kalau sedikit enggak ada masalah. Lalu kemudian muncul takwil yang lain. Riba sebagaimana ini yang didengungkan oleh orang-orang liberal, riba kalau produktif itu boleh, tapi riba kalau konsumtif ini tidak boleh. Apa maknanya? Riba kalau produktif, riba untuk ngembangin usaha boleh, tapi riba kalau konsumtif karena dia nggak punya apa-apa lalu dia beli untuk foya-foya bukan untuk ngembangin usaha, ini yang terlarang. Waliyadzillah. Ini pembagian macam apa? Tidak ada. Tapi faktanya, pemahaman liberal seperti ini menjamur di masyarakat. Banyak sekali di masyarakat. Bahkan survei membuktikan, tidak ada bank-bank besar yang tiap hari tidak closing. Yang tiap hari tidak closing. Selalu ada yang closing untuk kredit. Setiap hari. Setiap hari. Kita bayangkan, na'udzubillah. Maka penolakan terhadap sebagian dalil dikatakan oleh Imam Ahmad bisa jadi itu akan mendatangkan kesesatan, dan kesesatan itu bertahan sampai ia binasa. Waliyatubillah. Maka di sini makna ijmali, pembahasan hadis secara global dari akhir Imam Ahmad ini tertuju kepada orang-orang yang mengingkari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah kesahihannya dipahami mereka. Misal, kalau hari Jumat itu baca Qur'annya yang disunahkan surat Al-Kahfi. Oh iya, iya. Saya tahu, hadisnya sahih itu. Iya. Sudah baca belum? Enggak. Ana masih tetap milih yasinan. Loh kenapa? Lebih serak aja. Nah, seperti ini. Ia tahu hadisnya sahih, dia paham tentang sanadnya, kesahihannya, namun ia lebih memilih pendapat yang lain. Disampaikan kekhawatirannya oleh Imam Ahmad, bisa jadi hatinya akan terjangkiti kesesatan, dan kesesatan itu bertahan hingga ia binasa, hingga ia meninggal. Apalagi di sini dibandingkan pula ketika telah datang dalil yang sahih, lalu lebih memilih pendapat Sufyan, ini Sufyan Ats-Tsauri, salah seorang imam madhab pula, tapi tidak tenar. maka lebih memilih pendapat Imam Sufyan Ats-Tsauri atau yang lainnya. Padahal mereka itu bukanlah manusia-manusia yang maksum. Bukanlah orang yang maksum. Maka beliau berhujah dalam menegakkan pendapat, cukuplah Al-Quran sebagai hujah dan dalil sebagaimana disampaikan dalam surat An-Nur yang tadi kita baca. Ikhwatul iman, ahabakumullah. Ada yang menarik di sini ketika beliau menyebutkan at-tri mal fitnah. Apakah kalian tahu apa itu fitnah? Dan dijawab, fitnah itu adalah asyirik. Kesyirikan itu fitnah. Maka salah satu perkataan salaf yang lainnya disampaikan innamas sa'id. Dalam redaksi yang lain innamas sa'adah, sejatinya keberuntungan. Sejatinya sa'id itu bisa keberuntungan, bisa kebaikan. Sejatinya keberuntungan itu liman junnibal fitan, bagi orang yang jauh dari fitnah. Maka perkataan ini juga menjadi dasar dari kaidah bahwa yang namanya fitnah itu dijauhi. Bukan kemudian kita sengaja ingin tahu. Contoh, ada fitnah di kalangan apa? Di kalangan mungkin ulama yang ini menjarah ini menjarah ini. Kita ilmunya belum cukup, lalu kita sibuk mendatangi atau mendalami fitnah itu. Gimana sih? Fitnah antara syekh ini dengan syekh ini, yang ini menjarah ini menjarah ini. Ini kalau kita tidak cukup ilmu justru terlarang. Maka sibukkan dengan ilmu, bukan dengan fitnah. Justru innama sa'id liman junnibal fitnah. Orang yang beruntung itu orang yang jauh dari fitnah. Teh, apa faedah yang bisa kita petik? Ada tiga faedah yang bisa kita ambil di sini. Ada tiga yang bisa kita ambil dari sini. Yang pertama, anna ra'yal Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala tahrimu tark sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li qawli ahadin minan nas. Bahwasanya Imam Ahmad itu berpandangan, berpendapat haramnya meninggalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam karena mengambil pendapat seseorang haram. Ada hadis, ada dalil sahih, dan kita tahu, lalu kita lebih memilih pendapat seseorang, ini haram. Loh, tapi gimana kalau memang di situ ada khilaf? Maka pilih pendapat seseorang yang ia juga punya dalil, sehingga bukan meninggalkan dalil lalu lebih memilih perkataan seseorang, tapi meninggalkan dalil menuju dalil yang lainnya. Ini. Maka kalau misalkan ada khilaf tentang sebuah permasalahan, yang ini sudah tahu dalilnya lalu mengharamkan jelas, sementara kita lebih memilih pendapat yang memubahkan dan ia tidak berlandaskan dalil, haram. Tapi kalau memilih pendapat yang makruh dan dia punya dalil, maka ini tepat. Ini bisa, ini boleh. Tinggal mana yang rajih di antara dua pendapat tersebut. Karena pantang untuk kita mendahulukan perkataan bila dalil bidalilin. Pantang untuk mendahulukan perkataan tanpa dalil dibandingkan dengan adanya perkataan yang berlandaskan dalil. Pantang. Faedah yang kedua, al-aslu fil amrul wujub ma lam ya'ti dalil yang qulu ila al-istijab. Pendapat atau faedah yang kedua, bahwa hukum dasarnya perintah itu adalah wajib. Hukum asal adanya perintah menunjukkan adanya kewajiban, selama tidak ada dalil yang quluhu ilal istihbab, mengalihkannya kepada sunnah. Jadi kalau ada perintah dalil dengan fi'il amr, dengan nada perintah, maka hukum asalnya itu adalah wajib. Lalu kapan berubah menjadi tidak wajib? Apabila ada dalil lain yang mengatakan hal tersebut sunnah. Selama tidak ada dalil ini, hukumnya wajib. Yang ketiga, al-i'rad an syari'illah sababunil halak. Berpaling dari syariat Allah akan menyebabkan kebinasaan. Berikutnya, dalil yang ketiga dalam pembahasan ini, yakni perkataan dari Adi ibnu Hatim. وعن أبي بن حاتم رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم bahwa Adi bin Hatim menyampaikan ia mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqra'u hadhihi al-ayah, membaca ayat ini, yakni surat At-Taubah ayat 31. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah wal masih ibn maryam wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahida la ilaha illahu subhanahu amma yushrikun. At-Taubah ayat 31. Faqultu lahu, maka aku mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Adi Ibnu Hatim mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna lasna na'muduhum, kami ya Rasulullah tidak pernah menyembah mereka. Karena dalam ayat surat Taubah 31 disampaikan, yakni orang-orang yang menjadikan rahib-rahib mereka sebagai Tuhan selain Allah, bahkan mereka juga menuhankan Al-Masih Isa bin Maryam, padahal mereka tidak diperintahkan kecuali hanya menyembah Allah saja. Ayat ini membahas tentang orang-orang yang menjadikan orang-orang soleh sebagai sesembahan, yang menjadikan rahib-rahib orang-orang soleh yang sudah meninggal sebagai Tuhan. Maka Adi bin Hatim mengatakan, kami tidak pernah demikian ya Rasulullah, tidak pernah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, alaysa yuharrimuna ma ahallallah fatuharrimunahu wa yuhillu ma harramallah fatuhalliluh. Bukankah mereka mengharamkan apa yang Allah halalkan dan menghalalkan apa yang Allah haramkan? Dan dijawab, na'am, iya, bala, fatilka ibadatuhum, maka itu sama saja dengan menyembah mereka, sama saja dengan menyembah mereka. Contoh, ada orang saleh, ada seorang habib misalkan, saleh, diyakini saleh, dan ketika meninggal, lalu kemudian dijadikan kuburannya ini sebagai tempat peribadatan, diziarahi, diyakini mendatangkan maslahat, diyakini menolak madharat, bahkan ketika melakukan dengan tata cara tertentu atau memberikan nominal tertentu, maka lebih berlipat. Tata cara tertentu gimana misalnya? Datang ziarah ke kuburan Habib dan tawaf di sana, tawaf di kuburan. Atau datang dengan membeli paket tertentu. Paket apa? ada paket doa dan paket kembang. Yang ini pak, ini paket silver, ini gold, ini platinum, mungkin begitu. Kalau ini kembangnya segini, 3 rupa, ini kembangnya 5 rupa, kalau yang platinum kembangnya 7 rupa. Dengan nominal tertentu, maka diyakini doanya lebih cepat diijabahi. Maka walaupun ada orang yang datang ke sana, saya niatnya itu ziarah, saya niatnya itu apa? Zikrul maut, mengingat kematian. Maka walaupun ia meyakini hal itu, walaupun dia tetap mengingkari bahwa ia menyembah kuburan, tapi yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukankah mereka menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal? Menghalalkan yang haram apa? Menghalalkan untuk membuat ritual di kuburan. Haram, maka ia buat ritual. Menghalalkan yang haram bagaimana? Untuk bertawassul kepada orang yang mati. Haram, maka dia halalkan. Maka yang seperti ini dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, fatilka ibadatuhum. Itulah bentuk penyembahan terhadap mereka. Walaupun dia mau ngingkar, mau ngeles gimana, enggak. Ana ini ziarah wali songo bukan apa-apa. Ana ziarah wali songo ini zikrul maut. Ingat kematian. Tapi ketika ia justru menerabas yang haram, maka sejatinya tilka ibadatuhum. Itulah bentuk lain dari penyembahan kepada mereka. Maka sebetulnya hujah-hujah mereka punten, sebagian ikhwan-ikhwan, sebagian saudara-saudara kita di luar sana yang masih dengan ritual seperti itu, sejatinya sudah kehabisan dalil, sudah kehabisan hujah. Makanya mereka kalau petuk sama panjenengan, ketemu sama antum, mereka akan lebih milih untuk ngeles, menghindar. Karena enggak ada lagi dalil mereka. Mereka mau nolak dengan ziarah tok, dengan apa? Dengan zikrul maut tok, atau dengan seneng-seneng saja. Mereka sudah kalah dengan dalil ini. Fatilka ibadatuhum. Yang seperti itu sudah disebut dengan menyembah mereka. Karena ada apa? Unsur mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram. Maka apa faedah yang bisa kita ambil dari athar atau dari perkataan Adi ibn Hatim serta sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Faedah yang bisa dipetik yang pertama, bahwa bayan walalil ahbar warruhban, kesesatan orang-orang alim Yahudi dan Nasrani, kesesatan para ahli ilmu dan rahib-rahib Yahudi ataupun Nasrani, sesat. Karena mereka dijadikan ibadah. Yang kedua, itsbatu syirkil yahudi wan nasara. Hadis ini juga menetapkan kesyirikan kaum Yahudi dan Nasara. Karena termasuk ciri khas dari orang Yahudi dan Nasara adalah menjadikan orang-orang alim mereka sebagai sesembahan. Ini ciri khas, ini trademarknya mereka. Trademarknya mereka. Faedah yang ketiga, anna asladdinir rusul wahid wa huwa tauhid. Bahwa pokok agama para rasul itu satu, yakni tauhid. Yang keempat, anna ta'atal makhluq fi ma'siyatil khaliq ibadatun lah. Bahwa taat kepada makhluk dalam bermaksiat kepada Allah berarti menyembah kepada makhluk tersebut. taat kepada makhluk dalam bermaksiat kepada Khaliq, berarti sama halnya menyembah makhluk tersebut. Sama saja. Makanya ketika syariat ini di satu sisi memerintahkan untuk taat kepada ulil amri, di satu sisi menetapkan ulil amri adalah salah satu yang memegang peranan dalam pengambilan qadha, dalam pengambilan keputusan hukum. Karena yang di sana ada ta'zir. Apa ta'zir itu? Ta'zir itu keputusan hukum yang tidak berlandaskan syariat karena tidak ada had ataupun kisasnya. Seperti penjara itu ta'zir. Nah, maka di satu sisi Islam ini menitik beratkan untuk taat pada ulil amri, sampai memberikan wewenang kepada ulil amri untuk membuat apa? Qadha, hukuman, ta'zir. Tapi di sisi yang lain, syariat juga mengharamkan taat kepada ulil amri, taat kepada umara, taat kepada ulama ketika sudah fi maksiatil khaliq, ketika sudah dalam ranah bermaksiat kepada pencipta. Ini kalau kita pahami dengan baik, kita paham dudukan masalah, yang satu sisi memerintahkan untuk taat kepada ulil amri, bahkan ketika kita dizalimi pun kita taat. Tapi sisi yang lain, kita tidak boleh kalau itu ketaatannya dalam bermaksiat kepada makhluk. Ini menunjukkan betapa syariat itu sudah tawazun, sudah seimbang. Islam ini sudah sangat-sangat toleran. Sangat toleran. Dan tidak ada ajaran lain yang paling toleran kecuali ajaran Islam. Uniknya, muncul di sana slogan, "Ndak usah ngaji jeru-jeru, nanti jadi orang yang intoleran." Ini lucu. Padahal ketika kita mendalami Islam secara dalam, justru kita akan mendapati betapa tolerannya ajaran Islam. Yang kelima, wujubu istifsar min ahli al-ilm amma khufiya hukmuh. Wajibnya meminta penjelasan dari ahli al-ilm, orang yang berilmu, tentang apa-apa yang tidak jelas hukumnya. Wajibnya meminta penjelasan, meminta syarah dari orang yang paham ilmu ketika kita tidak paham ilmunya. Seperti yang tadi kita sampaikan, merupakan kekeliruan yang terjadi di sebagian antara kita ketika datang kepadanya dalil. Katakanlah memakruhkan satu hukum. Lalu kita tanya, ada enggak dalil yang memubahkan? Kita dapat dalil, dapat nas mengatakan makruh. Lalu kita langsung nyari dalil, ada enggak dalil yang mubah? Ini kurang tepat. Yang benar bagaimana? Meminta kejelasan dulu dari dalil yang kita dapat pertama. Ustaz, ini makruh ya, gimana penjelasannya? Apakah ada makna lain dari ayat atau dalil ini? Setelah dijelaskan, oh iya, baru kita meminta dalil komparasi yang lain. Sehingga kita mengkomparasikan apa? Dalil dengan dalil yang lainnya setelah kita paham ngelontok apa isinya dalil tersebut. Ini yang tepat. Yang keenam, hirsus sahabah alal ilm, kemauan kuat dari sahabat akan suatu ilmu. Semangat kuat dari sahabat untuk mempelajari ilmu. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan tentang ayat surat At-Taubah ayat 31, sahabat bertanya kepada Nabi, "Ya Nabi, ya Rasulullah, kami tidak begitu." Lalu dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan kemauan kuat dari orang-orang alim, sahabat dan para ulama terhadap ilmu. Berikutnya yang terakhir, yang ketujuh, dhammu taqlid mimman qadara 'alal ijtihad. Celaan untuk taklid, celaan untuk mengekor, celaan untuk ikut-ikutan bagi orang-orang yang mampu untuk berijtihad, mampu untuk menyimpulkan hukum. Maka tidak boleh. Bagi yang paham dalil, paham ilmu alat, maka ketika ia dapati ada dalil yang tidak pas, maka ia boleh menyampaikan pendapatnya. Boleh. Wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillah, dengan ini selesai pembahasan kita perihal taat pada pemimpin dan ulama, umara dan ulama, ketika mereka menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. Maka kesimpulan dari hadis yang terakhir, dalil yang terakhir, faqadit takhadum arbaba min dunillah, maka sama seperti menjadikan mereka tuhan-tuhan selain Allah. Maka kalau ada, punten, kalau kita bawa pada saat kekinian, calon pemimpin atau bahkan pemimpin lah yang ada, siapapun itu, kemudian memutuskan sesuatu yang haram dalam syariat tapi dihalalkan, lalu kita pro dengan keputusan tersebut, maka kalau dalam hadis ini, dalam hadis Adi bin Hatim, sama seperti kita menjadikan mereka sebagai arbaban min dunillah, sebagai tuhan-tuhan selain Allah. Ini terlarang. Karena ini masuk dalam pembahasan akidah, tidak boleh pemimpin, baik itu ulama ataupun umara, ketika ia berpendapat tahlili ma haramahullah atau tahrimi ma ahallahullah, mengharamkan apa yang dihalalkan, menghalalkan apa yang diharamkan, pantang dan terlarang bagi kita untuk mengikutinya dengan dalih apapun itu, dengan dalih apapun itu. Baik, sebelum kita akhiri, mungkin ada yang mau ditanyakan. Insyaallah kalau di Jogja suasana lebih kondusif, insyaallah. Beberapa hari yang lalu ana dapat kabar dari kawan, dulu satu alma mater ketika di ma'had di luar Jogja. Maka kawan ini gusar melihat dua orang kawan lainnya. Kawan anak ini cerita kepada anak, dia gusar, gak habis pikir ngelihat dua orang kawannya. Kenapa? Yang satu ini menjagokan fulan, yang satu menjagokan fulan. Maka persahabatan di antara mereka ini hancur gara-gara yang satu ta'asub dengan fulan, yang satu ta'asub dengan fulan. Waliyadzubillah. Waliyadzubillah. Maka yang seperti ini dikhawatirkan. Apalagi bagi orang yang paham ilmunya, tapi tetap demikian, maka dikhawatirkan ia jatuh pada kesimpulan menjadikan mereka yang mereka dukung, yang mereka pro, sebagai tuhan-tuhan, sesembahan-sesembahan selain Allah. Ada pertanyaan? Sambun? Dalam? Bagaimana dengan mengikuti yang saat ini disukan atau demo besar-besar atau mengikuti monas dengan dari mengikuti ulama? Baik. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Pertanyaan yang baik. Bagaimana sikap yang tepat, pemahaman yang benar, ketika kita tahu bersama besok di sana ada gerakan yang mengatasnamakan ulama di ibu kota dengan perkumpulan, dengan acara-acara yang berbalut dengan islami. Oke, kalau mungkin ada sebagian yang menolak kalau itu disebut berbalut islami. Memang islami kok, bukan hanya balutan saja. Tapi islami ya, tetapi bagaimana tentang pemahaman yang benar dalam menyikapi hal ini? Wallahu a'lam bishawab. Ana hanya bisa menjawab bahwa ulama itu juga memiliki macam-macam. Ulama itu juga ada yang hasil klaim, ada yang memang ulama. Satu, ulama yang benar-benar ulama saja, ini ada khilaf. Apalagi ketika ulama hasil klaim. Selanjutnya, ketika ini disebut gerakan islami, maka kita ambil positifnya. Namun ketika di sana ada kemadharatan, kita pun juga tidak bisa diam saja dalam artian ridho dengan kemadharatan tersebut. Ketika di sana disebut sebagai aksi persatuan umat, ini sebetulnya yang ingin saya bahas. Persatuan umat, wallahi siapa di antara kita yang tidak menginginkan? Antum ingin persatuan umat terjadi? Ingin. Siapa yang enggak ingin persatuan umat terjadi? Kita semua ingin persatuan umat terjadi. Tapi permasalahannya, persatuan ini ada dua. Persatuan secara gerakan dan persatuan secara i'tiqad. Kalau persatuan secara gerakan, ahlan wa sahlan, boleh, tidak ada masalah. Kita mau bareng, misalkan ketika ada yang seripahan, ada yang seripahan, tidak peduli dia bagaimana sudut pandang agamanya, tidak peduli bagaimana latar belakang agamanya, kita datang ke sana, ini persatuan umat. Ini persatuan. Tidak peduli warnanya, tidak peduli gerakannya, ini persatuan. Atau mungkin dengan apapun itu acara yang di sana bisa menyatukan, tidak ada masalah. Menjadi masalah ketika dari persatuan gerakan itu digebyah-uyahkan menjadi persatuan i'tiqad, persatuan keyakinan. Tuh, berarti yang salaf juga bermudah-mudahan dengan ahlul bidah. Yang salaf dia bermudah-mudahan dengan apa? Dengan orang-orang yang mungkin justru di sisi lain menyerang dakwah kita. Nah, ini yang perlu kita hati-hati. Ketika di sana ada apapun yang bisa menyerukan kepada persatuan umat, silakan. Silakan. Tetapi kalau itu digebyah-uyahkan bahwa kalau gerakan sama maka keyakinan sama, berarti i'tiqadnya sama, berarti tidak ada wala wal bara, ini yang hati-hati. Ini yang hati-hati. Karena persatuan umat secara gerakan dan secara i'tiqad itu berbeda. Wallahu a'lam bishawab. Untuk mengikuti salah satu pendapat dari 4-6 maktab itu, apakah itu sudah satu ijma'? Baik, untuk memilih salah satu dari imam madhab, apakah itu ijma'? Baik, masya Allah. Imam madhab ini kalau bahasa kerennya seperti fasilitator yang memfasilitasi kepada kita berupa pemahaman-pemahamannya, karena mereka para imam madhab ini berilmu. Tetapi empat imam madhab ini kalau diwajibkan mengimami mereka, diwajibkan untuk ngikut kepada mereka juga tidak tepat. Kenapa? Satu, imam madhab bukan hanya empat ini saja. Di sana ada Al-Auza'i, di sana ada Ats-Tsauri dan lain sebagainya. Cuma tidak terkenal. Kenapa tidak terkenal? Karena tidak didukung oleh pemerintahan kala itu. Yang didukung siapa? Ya empat imam madhab ini. Banyak imam madhab. Yang kedua, syariat kita lebih menitik beratkan bukan kepada person, tetapi kepada fikrah, pola pikir, pemahaman. Maka ketika kita mengimani apa yang Allah firmankan, as-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar wal ladzina taba'uuhum ila akhirih, kewajiban bagi kita untuk taat kepada Allah dan Rasulnya serta mengikuti pemahaman para generasi terbaik salafus saleh. Maka ini yang sudah dipatenkan oleh para ulama, bahwa imam madhab juga berpedoman dengan hal yang sama. Maka tidak menjadi kewajiban bagi kita untuk taat kepada imam madhab, tetapi menjadi kewajiban bagi kita untuk mengikuti apa yang menjadi tujuan mereka, yaitu beriman kepada salafus saleh. Nah, kalau ternyata untuk mendapatkan pemahaman salafus saleh ini melalui perantara mereka, ini boleh. Ini boleh. Misalkan contoh antara Imam Syafi'i dengan Imam Hambali. Imam Syafi'i mengatakan bahwa menyentuh wanita saat wudu batal. Aula mastumun nisa. Lams di sini diartikan secara bahasa, yaitu persentuhan. Ini Imam Syafi'i. Sementara imam-imam yang lain, Imam Ahmad misalkan, mengatakan tidak batal wudunya menyentuh wanita itu. Lams di sini maksudnya adalah jima ma'alladzah, persetubuhan, hubungan suami istri karena kenikmatan, batal. Nah, Imam Syafi'i, Imam Hambali sama-sama merujuk kepada pemahaman yang benar. Hanya saja Imam Syafi'i mungkin terluput padanya dalil yang lain. Yang hal itu sudah diketahui oleh Imam Hambal, Imam Ahmad bin Hambal. Maka semuanya merujuk pada salafus saleh. Namun dalam hal ini yang benar adalah melalui pendapatnya Imam Ahmad. Maka ini tidak ada masalah. Maka yang terlarang bagi kita itu ketika kita hanya mengkotak-kotakkan empat imam madhab ini saja, atau kita hanya punten ta'asub dengan satu imam madhab saja, padahal di sana ada pula imam-imam madhab lain yang juga sejalan dengan para salafus saleh, generasi terbaik, dan memiliki dalil yang lebih, memiliki dalil yang lebih dalam, memiliki dalil yang lebih kuat. Wallahu a'lam bishawab. Sehingga tidak wajib. Seperti saya pribadi, seandainya lupa, akhirnya memilih salah satu itu yang dalam hati saya, usai sok yang ini. Nah, apakah itu termasuk yang diperbolehkan juga? Dibolehkan, Bapak. Kalau statusnya adalah menjadikan wasilah, misalkan dari pendapat Imam Ahmad, pendapat Imam Syafi'i, pendapat Imam Malik, pendapat Imam Hanafi, dari sini kita pilih yang mungkin bagi kita cocok, kita bisa mengamalkan. Untuk kadar ini boleh. Kadar yang lebih baik lagi, kadar yang lebih atas lagi, kita mengetahui dulu apa yang menjadi landasan perbedaan madhab di antara keempat imam ini. Oh, imam yang ini dalilnya ini. Oh, imam yang ini dalilnya ini. Oh, imam yang ini dalilnya ini. Dari semua dalil ini kita lihat mana yang paling sahih. Oh, yang sahih dalilnya imam ini. Ya sudah, kalau gitu saya dalam hal ini berpindah dari yang sebelumnya syirik menjadi yang milih lebih sahih. Ini step selanjutnya. Step yang lebih tingkat lagi, yakni ketika bisa menyatukan di sini bukan prasmanan, ambil baiknya, buang buruknya, tidak. Menyatukan di sini memahami bahwasannya mereka semua para imam madhab, bukan hanya empat dan juga yang lainnya, merujuk pada pemahaman salafus salih, dan kita memiliki goalnya bukan pada pemahaman salah satu di antara mereka, tapi salafus salihnya melalui perantara mereka, dan tetap berkhusnudon terhadap kekhilafan-kekhilafan yang terjadi di antara mereka. Ini goal tertingginya. Tapi ketika kita memilih di tahapan yang pertama, yang paling serak boleh. Tapi tahapan berikutnya tadi, melihat dalil dari semua imam madzhab tadi, dan kita pilih yang paling sahih. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan yang lain? Sampun? Oke. Kalau gitu kita akhiri. Mohon maaf atas banyak sekali kurangnya dan sedikit lebihnya. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat. Dan kita berdoa kepada Allah Jalla wa'ala, semoga dengan berkumpulnya kita dalam majelis yang penuh berkah ini, Allah memberikan karunia dan keberkahan pada kita melalui ketika ada salah seorang di antara keluarga kita yang sedang sakit, maka Allah segera berikan kesembuhan atasnya. Ketika ada di antara kita yang memiliki musibah atau mendapatkan ujian, semoga segera Allah berikan jalan keluar atas ujian dan musibah tersebut. Dan ketika ada di antara kita yang memiliki hajat-hajat dan belum Allah kabulkan hajat-hajat tersebut, semoga Allah segera kabulkan hajat-hajat tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Ini mungkin yang bisa kita sampaikan. Akhiru kalam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب صدق وأكن من الصالحين. Yuk salurkan donasi Anda untuk mengembangkan dakwah Radio Muslim Jogja melalui transfer BNI Syariah dengan kode 427 di nomor rekening 7755331193 atas nama Yayasan Pendidikan Islam Al-Athari. Konfirmasi via WhatsApp atau SMS ke nomor 0852-9334-8887 dengan format nama, pagar, kota, pagar, nominal. Atau donasi dapat langsung disalurkan ke Studio Radio Muslim Jogja yang beralamatkan di Kompleks Masjid Al-Hasanah Terban, Yogyakarta. Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian menolong agama Allah, Allah akan menolong kalian dan mengokohkan kedudukan kalian. Semoga Allah Ta'ala berkahi diri, harta, dan keluarga Anda.